Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, ayyuhal musyahidun al kiram wal mustami'un al ahibba, para pemirsa dan para pendengar Radio Raja, azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali, yaitu kajian bahasa Arab kita dalam bentuk latihan terkait dengan kaedah yang sudah kita bahas. InsyaAllah, ini kita lanjutkan, yaitu di nomor yang ke-21. Ini nomor ke-21 ini kait dengan menjelaskan kedudukan kata atau kalimat, kedudukan jabatan kata dalam kalimat sebagai apa dia. Ya, kalau di bahasa Indonesia, kalau tidak salah, itu hanya tingkatnya yang adanya itu subjek, kemudian predikat, kemudian objek, kemudian keterangan. Itu disebut dengan SPOK, yaitu subjek, predikat, kemudian objek, keterangan. Nah, itu di dalam bahasa ini kaidah lebih banyak kaidahnya. Kenapa demikian? Nah, ini pertama terkait dengan harakat. Terkait dengan harakat, perubahan harakat dan huruf. Sementara dalam bahasa atau asal di lain selain Arab itu tidak harokat. Ya. Ini mungkin salah satu faktor yang pakai begitu banyak. Dan juga menunjukkan bahwa termuka bahasa yang sangat mulia, bahasa yang begitu tinggi, sehingga sastranya melebihi pada bahasa. Baik, langsung saja kita masuk ke 21 sekaligus kita akan jadikan jawaban-jawaban yang antum jawab, ya. Sekali terus untuk ulang kembali raja ke kait yang sudah kita cari. Baik, Hasan. Ya. Baik, kita langsung kesempatan pendengar dan raja TV. Ada yang nyanyi melalui TV dan ditampilkan di layar Anda, yang belum menentukan soal dan pendengar juga akan dibacakan soalnya. Kemudian pilihan jawabannya. Kami kesempatan telepon 0183644. Baik pendengar tuan maupun akhwat, kita mulai pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Fatimah. Halo. Mau kabul iobi lima takut lima takut khut, ya, tun itu mubtada mukhabar. Muqil arabi lima tahtahu tun, ya, tahtahu mubtada, iya, apa khabar muqaddam, iya. Tentang apa ini judulnya? Kedudukan Arab, ya. Yaitu apa? Jabatan kata. Baik, jadi ini minta ada menjelaskan atau memilih jawaban tentang kata atau kalimat di garis bawah. Ya. Jabatan kata. Nah. Atau apa jabatan di dalam kalimat ini sebagai apa dia? Nah. Baik. Ya Abu Yufu wal mudiru ibn. Iya. Tadi. Nah. Para tamu itu datang, sedangkan kepala sekolah itu tidak ada. atfu isim ala isim, atfu fi'il ala fi'il, ya. Yang kedua ada atful jumlah ala jumlah. Baik jumlah fi'liyah maupun jumlahnya. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa dipilih hal? Kemudian apa ciri di situ bahwa kalimat di garis bawah itu adalah sebagai hal, menjelaskan keadaan tentang sahibul hal. Mana sahibul hal di sini? Duyuh. Sahibul hal itu adalah yang memiliki keadaan, arti yang dijelaskan keadaan, yang dijelaskan keadaannya dikatakan sahibul hal. Ya. Nah, apa tidak dikatakan maktuf? Baru datang. Dari mana? Nah, ini seandainya nanya sama mana itu kita tahu artinya apa, perkata atau makna perkata, tapi ketika dimaknai secara keseluruhan ya belum tentu maknanya benar tepat tanpa dia menguasai kaidah. Apa pentingnya agar bisa memahami maksud tersebut. Jadi seorang ja'atang dutamu ha? Dia tahu itu ada nada kit makna lain mudir pimpin gaib abs tidak hadir. Nah, jawab tepat ya, ada jawab sih, jawab tepat ya, betul. Nah, tak perlu alasan, perlu asalan. Kenapa ini hal? Kenapa tidak mak? Nah, kalimat sesudahnya apa namanya? Lejutin wakat dan ma'rifah saya. Tapi ada waw, bisa saja huruf apa ya kan? Dia tanpa waw. Ya. Yaitu al-jumlah ma'rifah. Wal jumba dan nakira nakira mutlak ya. Nah iya atibat. Nah di ada wa, mungkinkah ini waktu wa'af ya. Tidak. Kemudian jim jumlan ismitun, bukan mudiru ibun itu ismiyah ya, jum ismiyah apa enggak jumnya? Ada waw. Apa hubungannya? Ini perlu jumlah itu bukan kedudukan atau kedudukan kata dalam kata. Yes. Tanya ini oke. Okay. Yeah. Itu harus pahami. Yang ini adalah mau'i Arab. Yes. Kedudukan Arab dalam kata sebagai apa? Yeah. Kalau jumlah ismiyah itu bentuk. Itu bentuk kata yang kata akhir dan ghaib itu bentuk ala bentuk kalimat ismi. Nah, enggak kan itu yang ditanya ada oke ya. Coba jim karena jumlah bukan mu'arab itu menyerupa bentuk kalimat. Nah, tiga punya antara dengan ma'tuf. Ma'tuf. Nah, ini tentu ma'tuf kurang tepat. Nah, wa bukti namanya wa'at. Namanya wa'hal. Wa'hal menjelaskan kalimat setelahnya ada jelaskan keadaan. Ada sahal. Sahibul hal ada kalanya fa'al. Ada kalanya ulbi. Ada kalanya na'il. Ada kalanya juga muda. Ada kalanya apa? Lebih luas, luas. Allah ke depan kita akan pelajari luas lagi. Nah, itu baru dibawakan hanya hal itu ada kail, ada ulmi, ada kalma ibul fa. Tapi saya buat luas lagi. Ilep saja dia ibul ha. Baik. Di sini waqaf dari itu artinya yang berdhuif liya madhi. Itu sa. Nah, telah waktu. Nah, ini kan bahu setelah itu menikmati. Jelaskan agak sedikit, ya, ya bisa dulu ya, ya, Timah, karena agak panjang sedikit. Ini sejelas tentang hal ini, bahwa ini jelaskan tentang sahib hal itu ismun subu yubayin hatta sahib hal. Jadi hal menjelaskan tentang sahibul hal. Itu hanya keadaan yang diterangkan. Sebagai contoh, raja du bak, raja bakian itu pulang nangis. Bakian menjelaskan tentang an pulang. Jadi tentang keadaan bagaimana pulang. Jadi itu pulang menangis. Nah, perlu kita hal secara besar hal ada hal syubul sebagai dua mulai ismiyah ya. Kalau hal kan dan jumlah of jarma dan majur dzarf apa jumlah mufrad hal mufrad bentuknya dan jenis. Hal mufrad bukan kata, bukan apa ciri mufrad ini? Mufrad ciri hal yang pertama kata adalah simfail simfail petusabah simfail antaranya simfail bentuk fa'il yang kedua itu isi yang ketiga ada syabah yaitu kita yang menyukai isi fa'il menyukai fa'il bentuknya bukan seperti fa'il. Nah contoh sekali seperti sun imun idun itu tiga huruf yaqun jali bakin bakin nah naim sa fa kemudian adalah kepalanya contoh kru nah dia maftuh nah ini si maftuh kemudian sifat bismillah itu kat mirip seperti ciri-ciri sifatul musyabbah bismil fa'il. Saya kasih contoh, hal keadaan mufrad, ya. Hal keadaan mufrad. Tadi apa? Raja'al waladu. Raja'al al-waladu bakian. Ini bakian. Raja'al waladu bakian. Ra'aitu. Taib. Ra'aitu al-walada. Ra'aitu al-walada mashian. Ra'aitu al-walada mashian. Raja'a al-waladu bakian. Ra'aitu al-walada mashian. Ini al-waladu ini fa'il. Al-walad di sini sebagai maf'ul bih. Kedua-duanya bakian menjelaskan tentang keadaan si anak ketika dia pulang. Demikian juga menjelaskan keadaan keadaan anak ketika saya lihat bagaimana keadaan anak. Masyian, keadaan berjalan. Jadi jarak Raja Al-Walidu bakian, anak laki-laki itu pulang dalam keadaan menangis. Bakian dalam keadaan menangis. Ra'aitu walada masyian, saya lihat anak laki-laki itu dalam keadaan berjalan kaki. Nah ini dikatakan hal. Apa cirinya? Pertama cirinya waspun. Ini kata sifat. Kata sifat. Apa polanya apa? Fa'il. Kalau dia apa? Tadi pada tiga huruf. Tiga huruf. Baka, ba, kaf, ya. Mim, shin, ya. Nah. Itu asalnya. Nah fa'il itu polanya. Yang kedua dia nakirah. Tanpa ada ilfam. Itu nakirah. Bukan al-baki tapi nakirah. Yang ketiga dia mansub. Itulah cirinya hal mufrad. Hal mufrad. Jadi pertama isim fa'il, waspun. Yang kedua kata sifat ya. Yang kedua dia nakirah. Kemudian yang ketiga adalah dia mansub. Nah itulah hal mufrad. Nah tentu ada kaedah. Kalau hal mufrad, hal ini harus sinkron. Yutabik sahibul hal. Fima fi amrain. Yang pertama fil ifrad wa tasniyah wal jama'. Harus sinkron dalam hal mufrad. Artinya kalau sahibul halnya mufrad, maka halnya mufrad. Kalau sahibul halnya musanna, maka halnya musanna. Kalau sahibul halnya apa? Jama', maka halnya jama'. Nah, demikian juga itu pertama. Yang kedua, fi tadzkir wa ta'nits, mudzakkar muannats. Kalau sahibul halnya mudzakkar, halnya mudzakkar. Kalau sahibul halnya muannas, maka halnya muannas. Jadi hanya dua hal. Fil ifrad wa tasniyah wal jama', yang kedua fit tadzkir wa ta'nits. Nah, coba kita jadikan ini musanna. Kita jadikan ini musanna. Ya. Ya. Kita jadikan musanna. Tentu apa? Raja'al waladani. Kedua anak laki-laki itu pulang. Dalam keadaan menangis. Ba. Ini harus diubah. Ba. Kiyaini. Ba. Kiyaini. Perhatikan. Ini musanna. Kenapa musanna? Karena ini sahibul halnya musanna. Nah demikian juga. Ra'aitu. Ra'aitul. Waladaini. Nah ini pakai iya. Kenapa pakai iya? Karena dia maf'ul bih. Objek. Musanna. Tanda nasabnya. Dia objek. Maf'ul bih. Tanasabnya. Ya. Untuk menikah dua orang. Ra'aitul waladaini ma syiaini. Nah. Ma syiaini. Nah. Nah ini dia musan. Demikian juga ketika jama' ini harus dijama'kan. Bagaimana jama'nya? Raja'al awlad. Raja'al awladu. Jama'nya bakian, bakina, bakin, bakina. Nah ini dia jamak muzakkar salim, bakinya. Ini asalnya bakin, ya pertama dibuang, ya huruf ilatnya dibuang. Ini ya ini ada ya tanda jamak muzakkar salim, tanda irabnya, yaitu mansub, tanda nasabnya ya. Ya pertama dibuang, asal bakina dibuang kerana sikal berat. Ya. Nah demikian juga apa? Ra'aitu al-awlada. Ra'aitu aulada mansub karena jamak taksir. Saya melihat anak-anak itu pulang dalam keadaan menangis. Mashina. Mashina. Ini juga sama. Dibuang ya asal mashiina. Dibuang ya-nya kena sikol. Mashina. Nah, inilah hal. Nah, demikian juga kalau dia mu'annas. Kita ambil untuk mu'annas. Raja'at. Raja'atil bintu. Anak perempuan itu pulang. Raja'atil bintu. Anak perempuan itu pulang dan keadaan menangis. Bakiyatan. Nah, perhatikan. Bakiyatan. Mu'annas. Kemudian kalau musanna, raja'atil bintani. Bin, raja'atil bintani. Bintani, dua anak perempuan. Bakiyataini. Nih, musanna bakiyataini. Kemudian raja'atil banat, jama' mu'annas. Nah, bagaimana saya, anak-anak perempuan pulang dalam keadaan menangis. Bakiyatin. Jamana salim tandanya, tanda mansubnya kasrah, tanda nasabnya kasrah. Bakiyatin. Nah, itu saya katakan tadi apa? Kalau dia sahibul halnya mu'annas, mufrad, ini mu'annas mufrad. Kalau dia mu'annas musanna, maka ini mu'annas musanna. Kalau dia jama' mu'annas, maka untuk yang berakal, maka halnya juga harus dijama'kan. Demikian juga yang tadi muzakkar. Nah. Baik, inilah hal yang mufrad. Nah, sekarang kita masuk pada hal yang jumlah. Hal jumlah. Hal jumlah ada dua. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Di situ terkait jumlah ismiyah. Baik, sebelum kita masuk situ, perlu saya jelaskan sedikit. Sahibul hal adalah ma'rifah. Perhatikan, dia pakai alif lam. Sahibul hal itu ma'rifah. Ya. Tidak ada dia nakirah. Dia bisa nakirah kalau dia disifati dengan kata sifat. Itu nanti ada pelajaran apa? Lebih luas lagi. Ya. Tapi untuk awal, untuk mubtadi, ya, kita sampaikan bahwa sahibul halnya ma'rifah. Taib, kita lihat halnya dalam bentuk jumlah. Kita ambil contoh yang tadi saja. Ya. Raja'al. Waladu yabki. Kalau tadi isim fa'il waspun, sekarang kita bikin kalimat atau kata kerja yabki. Perhatikan, ini raja al waladu, ini jumlah fi'liyah. Fi'ilnya fi'il madhi. Kemudian tiba-tiba ada setelahnya adalah fi'il, fi'il mudhari. Perhatikan, kalau sudah fi'il berarti itu jumlah namanya. Berarti jumlah. Ini jumlah fi'liyah, ini juga jumlah fi'liyah. Karena kalau sudah fi'il, mesti dia jumlah. Ya, tidak ada fi'il, tidak ada jumlah. Ini mesti dia jumlah. Nah, dari mana tahu jumlah? Karena fi'il mesti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Ya, buki. Fa'ilnya sini, dhamir musatir takdirnya huwa. Huwa kembali kepada al-walad. Nah, berarti apa? Kalimat ini, inilah sebagai hal. Nah, raja al-waladu yabki. Maknanya sama seperti makna waspun. Anak laki-laki itu pulang, yabki dalam keadaan menangis. Maknanya sama. Ya, kalau sudah hal itu apakah hal mufrad, apakah dia hal yang jumlah fi'liyah, itu sama maknanya. Kerana menjelaskan keadaan. Nah, cuma bentuk saja berbeda. Kalau tadi dalam bentuk hal mufrad, nah sekarang dah bentuk jumlah fi'liyah. Nah, ini jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Ini yabki ini fi'il, huwa ini fa'il. Dhamir musatir itu fa'il. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Fa'il. Nah, fi'il fa'il berarti jumlah fi'liyah. Kemudian kita bikin jumlah ismiyah. Ya. Raja'al waladu wa huwa bakin. Wa huwa bakin. Bisa fi'il wa huwa yabki juga boleh. Ya. Saya ambil yang simpel saja. Wa huwa bakin. Wa huwa bakin. Ini huwa, ini jumlah ismiyah. Kenapa? Huwa ini mubtada. Kemudian apa? Bakin ini khabar. Ini khabar. Nah. Khabar apa? Khabar mubtada. Marfu. Apa tanda rafaknya? Nah, di sini ianya dibuang asalnya bakiyun, karena ini isim manqus. Isim manqus adalah isim yang diakhiri oleh ya, asalnya bakiyun. Sama seperti madiyun, asalnya madiyun, tapi madin dibuang ianya. Itu sudah berulang-ulang kita sampaikan kaedahnya. Ya manqus dibuang kalau dia ghairu muhalla bi'al, kalau dia tidak pakai alif lam atau mujarrad min al, tidak ada alif lam. Yang kedua, laisa mansuban, dia bukan mansub, di sini dia marfu. Kemudian wahuwa laisa mudhafan, dia bukan mudhaf. Nah, ini bukan mudhaf, tidak ada mudhaf ilaih. Berarti kaedahnya pas. Ya, berarti dibuang ianya. Asal bakiun jadi bakin. Jadi bakin ini apa? Isim fa'il daripada baka yabki. Ini khabar, khabar mufrad. Ini mubtada, dhamir ini khabarnya. Bakin khabar mubtada marfu wa alamat rafi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'il mahdhufa. Nah, mana min dhuhuriha al-thiqal. Terhalang menampakkannya kena berat. Taib. Jadi ini jumlah fi'il, jumlah ismiyah. Apa fungsi jumlah ismiyah tadi ini? Sama fungsinya dengan jumlah fi'liyah, menjelaskan tentang keadaan anak laki-laki ketika pulang. Raja'al waladu wa huwa bakin. Anak itu kembali dalam keadaan menangis. Nah, itu keadaan menangis. Ini waw ini katakan wawul hal, bukan waw ataf. Kenapa bukan waw ataf? Karena ini jumlah ismiyah, di sini jumlah fi'liyah. Sama tadi, ini jumlah fi'liyah, ini juga jumlah fi'liyah. Tidak mungkin ataf. Kenapa? Tidak ada waw ataf di sini. Tidak ada waw ataf. Kalaupun ada waw di sini waw ataf, bahkan itu bukan ataf. Nah, kenapa? Tidak mungkin fi'il mudhari waktu sekarang diatafkan kepada fi'il madhi. Ya. Nah, ini menjelaskan keadaan. Ya. Sedang menangis. Anak, kenapa fi'il mudhari? Karena menjelaskan sedang menangis. Anak itu pulang dalam keadaan sedang menangis. Ya. Maka fakih mudhari'nya. Wa raja'al waladu yabki. Taib. Nah, ini kalau dia jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, halnya harus ada rabit. Itu syaratnya. Sebagaimana hal mufrad, dia punya syarat. Hal jumlah juga punya syarat. Apa syaratnya? Syaratnya harus ada rabit. Rabit itu pengikat. Rabit itu pengikat. Antara jumlah haliyah dengan apa? Dengan sahibul hal. Rabitnya yang pertama, dhamir. Nah, ini dia. Mana dhamirnya ini? Tadi yabki adalah fa'ilnya huwa, musatir, huwa inilah sekaligus sebagai fa'il, sekaligus sebagai rabit, yang kembali kepada sahibul hal. Kalau dhamir itu bukan kembali sahibul hal, bukan dikatakan rabit. Wow. Yang kedua, wawul hal. Nah, wawul hal. Nah, di sini kebetulan waw dan hal. Ini dikatakan waw haliyah, ini rabit, dan juga ada dhamir kembali pada al-walad. Ini dua rabitnya, wawul hal. Nah. Atau waw faqat. Atau waw saja. Waw saja. Nah, di sini tadi apa? Kita lihat di sini waw saja. Tadi, ja'ad duyufu. Lihat soal tadi. Ja'ad duyufu. Para tamu datang. Wal mudiru. Wal mudiru ghaibun. Ghaibun. Di sini rabit cuma waw. Ada rabit. Tidak ada dhamir. Wal mudir, al mudir mubtada, ghaib, ghaibun khabar mubtada. Jumlah ini sebagai jumlah haliyah. Rabit cuma waw, rabit. Tidak ada dhamir yang kembali pada duyuf. Jadi rabitnya ada kalanya dhamir faqat, ada kalanya waw faqat, ada kalanya waw wa dhamir. Tapi ingat, dhamir yang kembali kepada sahibul hal. Kalau dhamirnya tidak kembali pada sahibul hal, maka itu bukan rabit. Saya kasih ambil contoh lagi. Saya ambil contoh. Yang dhamir bukan sebagai rabit. Ja'a nafsul misal. Ja'at duyufu. Ja'at duyufu. Wa ana ghaibun. Ya. Ja'at duyufu wa ana ghaib. Datang para tamu sedangkan saya tidak ada di tempat. Ghaib. Absen. Tidak hadir. Ya. Ja'ad duyufu wa ana ghaib. Perhatikan ja'ad duyuf. Ini sahibul hal ini duyuf. Menjelaskan kedatangannya. Bagaimana ketika saya tidak ada di tempat. Nah, perhatikan wa ana ghaib. Di sini ada waw. Wawul hal. Di situ ada juga dhamir. Ana. Tapi dhamir ini bukan rabit. Kenapa bukan rabit? Kerana ana ini laisa lahu marja'. Tidak ada tempat kembalinya. Enggak kembali pada duyuf sahibul hal. Nah, berarti rabitnya hanya waw. Jadi tidak selamanya ada dhamir di situ langsung dikatakan rabit. Rabit manakala dhamir itu kembali pada sahibul hal. Kalau dhamirnya tidak kembali pada sahibul hal, maka dhamir itu bukan sebagai rabit, pengikat. Rabit itu pengikat. Taib. Nah, ini terkait apa? Hal yang mufrad dan hal yang jumlah, baik jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Taib. Yang terakhir. Hal yaitu syibul jumlah. Hal syibul jumlah. Taib, insyaAllah nanti kita akan belajar lagi. Iya, dari awal insyaAllah. Karena kaidah yang sangat penting, perlu diulang kembali. Dan sebagai pemantapan. Ya. Mudah-mudahan ada kitab yang pas untuk diajarkan. Taib, sekarang hal dalam apa? Dalam syibul jumlah. Iya. Ra'aitu at-tuyura fawqa as-syajarah. Fawqa as-syajarah ini menjelaskan tentang tuyur. Saya melihat burung-burung fawqa as-syajarah, berada di atas pohon. Jadi menjelaskan keadaan burung itu bagaimana di atas pohon. Ya. Jadi berada di atas pohon. Bertengger ya, di atas pohon. Dalam keadaan bertengger pohon. Fauqas syajarah. Nah, ini fauqas syajarah ini adalah. Kena ra'a di sini bukan mana alima tapi ra'a bimana nazara. Melihat. Ya. Kalau ra'a bimana alima itu di sini bukan hal. Tapi jadi maf'ul yang kedua. Ya. Itu nanti ada pembahasan juga. Ya. Taib ra'aitu tuyura fawqa syajar. Saya melihat burung-burung ya, di atas pohon. Ini atas pohon ini menjelaskan tentang keberadaan burung. Ya, keadaannya. Taib. Nah ini ada syubul jumlah jarma apa? Zaraf. Itu fawqa. Ini zaraf. Ya. Apa kedudukan sini? Sebagai hal. Ya. Hal. Mana sahibul halnya? Ini tuyur. Ma'rifah dia pakai alif lam. Ra'aitu tuyura. Bukan tuyuran. Kalau tuyuran berarti ini sebagai na'at. Nah, ini sebagai hal. Karena ini ma'rifah. Nah, ini dia. Nah, ini. Perlu ingat bahwa syibul jumlah itu. Atau jar majrur. Baik dia jar majrur. Nah, itu umumnya. Lahu ta'alluq. Ada dia tempat kembalinya. Ini tempat kembalinya kepada syai'un mahdzuf, sesuatu yang dibuang. Ya. Apa yang dibuang? Takdirnya ada kalanya makna takdir apa? Mustaqir. Mustaqir atau ini isim, kata wasaf atau dia fi'il. Yaitu apa? Fi'il. Apa fi'ilnya? Yastaqirru. Yastaqirru itu fi'il mudhari. Jadi zaraf ini atau jar majrur dia ada tempat ta'alluqnya bi syai'in mahdzuf ya. Jadi apa hal sebetulnya hal itu adalah yang dibuang itu halnya. Tapi yang dibuang ini wajib sebetulnya wajib dibuang tidak dinampakkan enggak bisa dinampakkan wajib. Kenapa wajib? Karena makna fauqa ini sudah mewakili makna kata mustaqir atau yastaqir. Jadi apa takdirnya? Ya, ra'aitu tuyura mustaqirra. Karena dia jamak, berarti apa? Mustaqirra. Kalau dia hal, berarti mustaqirratan. Nah, kemudian kalau ditakdirkan fi'il, tastaqirru, pakai tak. Nah, ini dia. Apa maknanya? Sama maknanya. Saya melihat burung-burung berada, sedang berada di atas pohon. Tastaqir itu sedang berada di atas pohon. Itu mana tastaqir atau mustaqirra. Jadi, sebetulnya, hal yang syibul jumlah pada hakikatnya adalah masuk kepada hal yang mufrad karena hal sebetulnya adalah dia dibuang mahdzuf kembali pada hal mufrad. Maka itu kalau ada yang mengatakan bahwa hal itu hanya dua jumlah fi'il mufrad jumlah, baik jumlah fi'il ismiyah, tidak ada syubul jumlah, itu juga tepat. Kenapa saya katakan tepat? Karena hal yang syubul jumlah ini hakikatnya hal itu yang dibuang. Apakah dia apa takdirnya isim fa'il, isim kata wasaf, waspun kata sifat, atau dia fi'il. Ya. Jadi kalau ada problem ini juga tidak salah. Taib, demikian saja penjelasannya apa lebih kurang terkait dengan hal ini. Ya. Nah, perhatikan ja'ad duyufu wal mudiru ghaibun, telah apa datang atau tiba para tamu sedangkan pimpinan tidak berada di tempat itu, ghaib, absent. Nah, ini wal mudiru wa ni wa dikatakan wawul hal, jadi jawabannya hal. Fadhil Sayyidan, kita lanjutkan. Jazakumullah khair atas penjelasan dan faedah tambahan dari kaidah wawul hal, dan ini juga menjadi jawaban dari pertanyaan atau penjelasan yang disampaikan juga kepada Ummu Fatimah dan pendengar yang lainnya. Barakallahu fik, dan kita berikan kesempatan berikutnya, silakan di line telepon 0218236543. Selagi di line telepon 0218236543. Dan untuk soal akan kami bacakan insyaallah. Baik, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ahsur ya. Nama Ustaz. Ahlan akhi. Menyimak via televisi atau lewat radio? Nama Ustaz. Menyimak lewat televisi atau dengan radio? Lewat TV. Baik, alhamdulillah. Soal sudah ada ya. Baik, silakan. Naam, tafadhal ya akhil karim. Ya. Naam. Iqra' soal. Naam Ustaz. Ini soal, Ustaz. Baik. Indaka soal atau tidak an tujib? Ini soal. Baik, naam, mas soal. Al-ulam. Oh. Maksudnya anta takra soal. Baik. Bisa ditampilkan di layar ya. Ada Ustaz, ada di. Ada. Iya. Iya. Ya, silakan. Al-ulama su'ilu an hukmil mudhaharati. Baik. Al-ulama su'ilu an hukmil mudhaharati. Baik. Iya. Alif fa'ilun ba naibul fa'ili ya. Wawu jamaah. Apa yang ditanya ini? Wawu jamaah. Wawunya ya. Wawunya yang ditanya. Taib. Apa itu? Al-ulama'u su'ilu an hukmil mudhaharati. Taib. Naibul fa'ili. Apa jawabannya? Naibul fa'ili. Naibul fa'ili. Dari mana tahu naib? Kenapa enggak alif? Kenapa enggak jim? Karena fiilnya itu mabni lil majhul. Taib, betul. Ini fa'il mabni lil majhul ya. Su'ilu. Kalau maklumnya apa? Sa'ala. Jadi kalau dia fiil majhul dalam bahasa kita, keadaan namanya apa? Kalimat? Pasif. Pasif ya. Jadi di ya. Dipukul, dibuka, ditanya. Itu kalimat pasif. Dalam masyarakat dikatakan fiil majhul. Ya. Kemudian kenapa? Apa majhul kalau kalimat pasif membutuhkan apa? Naibul fa'il. Arti naib pengganti fa'il. Jadi fa'ilnya dibuang, fa'ilnya dibuang, kemudian apa? Diganti oleh naib fa'il. Ya. Asalnya fa'il itu bisa maf'ul bih, ya. Di sini asalnya maf'ul bih. Taib. kenapa enggak waw jamaah? Bukan kau wawu jamaah? Yang ditanyakan i'rabnya, Ustaz. Oh ya, mauqi' i'rab ya, betul. Jadi wawu jamaah itu adalah bentuk ya. Bentuk kata, wawu ini bentuk kata adalah wawu jamaah. Tapi yang ditanya adalah mauqi' i'rab. Nah, ini adalah soal semacam apa? Soal semacam jebakan ya. Ya harus paham betul ya, permintaannya. Ya. Baik, betul ini wawu jamaah ini sebagai apa? Naibul fa'il. Coba diterjemahkan. Para ulama ditanya tentang hukum demo. Iya. Yeah. Al ulama su'ilu. Iya, yeah. Ini contoh misal ya dalam bahasa Arab, iya. Yeah. Bagaimana bikin apa? Kalimat dalam bahasa Arab. Al ulama, saya tidak menjelaskan tentang masalah hukum ya. Al ulama su'ilu. Jadi para ulama mereka ditanya. Su'ilu, mereka ditanya tentang apa? Tentang hukum demo, mudhahara. Taib, ahsanta. Coba sedikit ya, coba kembalikan atau bikin kalimat ini kembalikan kepada kalimat maklum ya. Iya. Kalimat maklum. Kalau tadi ditanya, berarti bertanya. Kalimat pasif ya. Iya, kalimat apa? Pasif. Ditanya. Iya, ditanya ya. Nah. Sekarang diminta diubah kalimat kepada aktif. Kalimat aktif. Iya. Nah, coba ini. Bagaimana mau ubah kalimat aktif? Ta'alul ulama. Ulama ini jumlah ismiyah ya, jangan diubah. Saya minta tidak diubah susunannya. Ya. Yang diubah adalah bentuknya. Jumlah ismiyah ya. Nah, ini kan jumlah ismiyah nih. Ya. Jangan dijadikan jumlah fi'liyah. Ulama. Sa'ala itu jumlah fi'liyah. Kalau antum sa'ala itu kan ulama dulu di awal. Fahmi Ustaz. Antum jangan ubah susunannya. Pake itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah tetap jumlah ismiyah. Saya minta tetap jumlah ismiyah. Nah, bagaimana antum mau ubah kepada kalimat pasif? Apa kalimat aktif? Hum sa'alu. Baik, saya tulis dulu ya, sebentar. Aktub, misalnya. Ya. Ulama'u. Nah, ini mubtada. Nah. Su'ilu. Mereka ditanya. An hukmil mudhahara. Iya. Iya. Nah, ini kan kalimat pasif. Para ulama, mereka ditanya. Ini sebagai apa tadi ini? Naibul fa'il. Tentang hukum mudhahara demo. Nah, cara mengembalikannya, kembalikan fi'il su'ilu kepada kalimat fi'il ma'lum. Bahasa kita apa? Kalimat aktif. Ya. Kemudian, waw ini berasal maf'ul bih. Kembalikan kepada objek. Ya kan, maf'ul bih. Kemudian tampilkan kembali fa'ilnya. Karena ini kan fa'il kan dibuang. Maka dikatakan majhul. Ya. Fa'ilnya, pelakunya dibuang. Nggak disebutkan kalimat, dalam kalimat. Bukan berarti pelakunya tidak diketahui ya. Berarti majhul nggak diketahui, bukan itu maksudnya. Artinya tidak ditampilkan dalam kalimat pelakunya. Fa'il nggak ditampilkan. Ya. Lalu dibuang fa'ilnya, diganti dengan objek. Maf'ul bih-nya. Maf'ul bih itulah sebagai pengganti fa'il. Maka disebut apa? Naibul fa'il. Status hukumnya sama seperti hukum fa'il. Kalau fa'il marfu, maka dia marfu. Nah, ini waw kan marfu nih. Waw ini kan waw untuk mahalil rafa. Sama seperti kalau dia fa'il, waw juga waw sebagai fa'il. Karena na'i fa'il status hukumnya sama. Nah, coba kembalikan kepada kalimat aktif. Hukta'alul ulama'a. Nah, ini kalau antum bisa... Ini berarti betul-betul menguasai. Halo. Kalau enggak bisa berarti belum matang ini. Halo. Halo Akh Zuri ya, masih menyimak? Masih menyimak, Pak. Baik, alhamdulillah. Masih nyimak. Masih. Iya. Silakan. Iya. Hum su'alu ulama. Gimana? Hum. Kenapa hum di awal tuh ulama, jangan diubah. Kenapa harus diubah dengan hum? Oh, ulama tetap di depan ya? Oh iya kan jumlah ismiyah kan? Itu jumlah ismiyah. Tidak perlu diubah jadi jumlah fi'liyah. Oh. Yang perlu diubah adalah kalimat pasif jadi aktif. Itu saja. Al-ulama'a. Kenapa ulama? Ulama selalu antum ini. Antum apa? Ulama ini enggak jelas ini apanya bacaannya. Al ulama atau ulama'u? Al ulama'a. Kenapa dia mansub? Nah, jadi maf'ul bih, Ustaz. Maf'ul bih. Mana fi'ilnya? Sa'alu. Coba antum. Biar saya tulis dulu. Iya. Apa jawaban antum? Ulama'a. Terus? Salu. Sa'alu. Terus? An hukmil mudhaharati. An hukmil mudhaharati. Berarti para ulama bertanya. Yang bertanya siapa? Ini ke para ulama ditanya. Masa para ulama bertanya? Kalau antum mengatakan al-ulama as-sa'alu, ulama ini sudah jelas salah juga ini. Sebagai apa dia ini? Iya kan? Masa maf'ul dari mana? Mana fi'ilnya? Ini mesti marfu, tetap dia marfu. Al-ma'u. Sa'alahum. Sa'alahum. Nah, masya Allah, sudah mulai ini. Iya. Taib. Bagus. Sa'alahum. Taib. Sa'alahum. Hum kembali ke mana? Ulama. Ulama. Nah, ini namanya apa? Ini namanya, ini mubtada jumlah ismiyah. Apa? Ini jumlah ismiyah mubtada. Khabarnya berarti dalam bentuk jumlah fi'liyah kan? Ya. Kalau khabar jumlah mesti ada dhamir kembali kepada mubtada. Nah, itu dia harus antum ketahui itu. Sa'alahum. Taib. Terus? An hukmil mudhaharati. An hukmil mudhaharati. Coba terjemahkan itu. Bagaimana terjemahan itu? Ulama. Oh iya, dia ditanya. Salah. Maka saya katakan tadi, kalau kembalikan kepada fi'il ma'lum itu butuh apa? Itu harus paham betul antum. Apa kalimat fi'il ma'lum itu? Itu awal dengan me atau ya. Kalau ini awalan di, ditanya ini. Jadi kalau salah, bertanya atau menanya, bertanya, yang jelas bukan di. Dia butuh apa dia? Kalau tadi fi'il majhul ak pasif butuh apa? Fi'il dan naik fa'il kan? Iya. Halo? Iya, iya. Iya, baik. Kalau dia fi'il ma'lum? Butuh fa'il, Ustaz. Butuh apa? Fa'il. Ah, butuh fa'il. Maka antum harus bikin fa'ilnya. Iya, saya lagi mikir fa'ilnya apa ya, Ustaz? Iya, ya, buat aja fa'ilnya. Berarti apa? Umpamanya sa'alahumun nasu. Kan gampang kan? Oh, isim zahir berarti Ustaz ya? Oh iyalah. Iya, kalau kita bikin dhamir itu kalau sudah ada isim zahir sebelumnya, baru kita bikin dhamir bagi kata ganti daripada isim zahir. Kalau kalimat awal begini, ya bikinlah isim zahir. Yang bertanya itu siapa? Berarti apa? Nah, jadi al-ulama'u sa'alahumun nasu. Nah, itu dia. Sa'alahumun nasu. Nah, ini fa'il ini. Hum sebagai maf'ulun bi. Sekaligus apa? Sebagai apa? Rabit yang kembali kepada apa? Ulama. Mubtada, mubtada. Ya. Sa'alahumun nasu an nah, an hukmil mudhaharati. Begitulah cara mengembalikan fi'il majhul. Jadi para ulama, Bapak, mereka ditanya oleh orang-orang. Itu lebih kurang terjemahannya. Para ulama, kalau terjemahannya bisa terjemah bebas ya. Kadang-kadang terjemahannya pakai kalimat pasif ya. Pasif, tapi disebutkan pelakunya. Itu bahasa kita. Ya. Tapi kalau bahasa Arab, dia tetap ini bisa diketahui. Ini fi'il majhul, ini fi'il maklum. Yeah. Kalau terjemahkan literalnya apa? Para ulama, mereka, manusia, orang-orang bertanya pada mereka. Kan gitu? Iya. Yeah. Tapi tidak enak. Para ulama, mereka ditanya oleh orang-orang. Nah, tentang hukum mudhaharah. Iya, yeah, demo. Nah, ini katakan sa'ala ada fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il maklum. Kalau su'ila, itu fi'il majhul. Nah. Faham tak ya, Akh Surya? Faham tu. Cara mengembalikan ini, masya Allah. Baik. Muntas. Ahsan, barakallahu fik. Jazakallah khairan. Satu soal saja atau tambah? Oh, iya. Mau tambah lagi? Silakan. Boleh, Ustaz. Iya, fadhol. Indi salasu mi'ati riyalin. Indi salasu mi'ati riyalin. Iya. Indi salasu mi'ati riyalin. Taib, salasu ini sebagai apa dia? Mubtada mu'akhar. Mubtada mu'akhar. Iya. Kenapa enggak khabar mubtada? Karena ada yang indi. Iya, indi itu dzaraf ya. Tidak mungkin dzaraf sebagai apa? Mubtada. Iya. Iya. Indi itu bisa sebagai apa? Khabar. Khabar. Bukan bisa, dia enggak bisa jadi subjek. Iya, betul. Jadi ini taib. Kenapa enggak dikatakan mudhaf? Yang mana? Ba kan? Ba ini kan mudhaf ini. Alif khabar mubtada, ba mudhaf, jim mubtada muakhar. Kenapa enggak dikatakan mudhaf? Jawabannya, bukankah salah satu ini mudhaf? Kan jelas mudhaf kan? Mi'atin mudhaf ilaih. Kenapa enggak dikatakan mudhaf? Berarti jawabnya ada dua di sini. Kan wawah mudhaf juga ya Ustaz ya. Makanya antum menjawab itu bertanya. Taib, mudhaf itu ya akhil karim, itu bukan moke i'rab. Oh gitu Ustaz. Oh iya. Mudhaf itu bukan moke i'rab. Bukan moke i'rab, bukan kedudukan kalimat, jabatan kata dalam kalimat itu moke i'rab. Mudhaf itu adalah tinjauan dua kata. Ya. Atau bentuk kata. Jadi salasu mi'atin ini bentuk kata idhafa. Pertama dikatakan mudhaf. Yang kedua mi'atin itu mudhaf ilaih. Ini adalah istilah untuk bentuk kata. Bukan kedudukan dalam kalimat. Jadi kedudukan kalimat, ya tadi mubtada mu'akhar dia sebagai subjek yang diakhirkan. Iya. Asalnya salasatu mi'ati riyalin indi. Kan gitu, susunan aslinya. Salah satu mi'ati riyalin indi. Bolehkah begitu? Salah satu mi'ati riyalin indi. Boleh? Kan mubtada di awal. Khabarnya indi diakhirkan. Boleh? Ya, boleh. Kalau mubtadanya apa, dia bukan nakirah murni, tapi ini sudah apa? Sudah dia mudhaf, walaupun dia mudhaf nakirah, itu boleh letak di awal. Boleh diakhirkan, itu jawaz. Ini wajib ya, Ustaz. Iya, boleh. Cuma lebih afdalnya diakhirkan. Kena statusnya masih apa? Nakirah. Itu bahasanya paling apa? Paling baik dibandingkan letakkan di awal. Jadi indi salasatu mi'ati riyalin. Saya punya 300 rial. Iya. Sedikit saya ingin tanya ini. Kenapa mi'ati ini tidak dijamakkan? Bukankah kata salas? Kata salas adat kan, bilangan 3 sampai 10 itu harus tamyiznya jamak majrur. Kenapa enggak salasu mi'atin? Coba antum mengatakan 3000, bagaimana? Salasatu alfin atau salasatu alafin? Salasu alfin. Kenapa enggak pakai tamr buta? Harus pakai tamar buta, karena alfin itu mudhakkar. Iya kan? Antum salah. Iya. Salah satu. Ini kan mesti pakai tamar buta. Karena alfun itu mudhakkar. Nah. Makanya mi'ah itu mu'annas. Maka itu salah satu, bukan salah satu. Iya kan? Iya. Salah satu. Mi'atin. Ini kan salasu. Ini mudhakar kan? Salasu. Kenapa mudhakar? Karena mi'ah itu mu'annas. Nah, kalau ini kenapa salah satu? Karena alfnya mudhakar. Nah ini salah satu apa ini bacaannya? 3000. Salah satu. Alfin? Salah. Salah satu alfin. Salah. Khata. Mesti dijamakkan. 3, 10 apa? Jamak majrur kan? Masih ingat? Waduh, lupa lagi nih. Iya, jama majrur. Majrur, maksudnya salah satu alaf. Salat sealaf, salah satu alafin, 3,000. Ya. Mesti dijamakkan kata alaf. Kenanya apa? Salas. 3 sampai 10. Ashratu alafin. 10,000. Tis'atu alaf. Cuma pertanyaan saya, kenapa mi'ah ini enggak seperti ini? Mi'at. Nah ini apa pernah saya jelaskan. Ini termasuk minal mustathniyat. Kalau tamyiznya adat, tamyiznya kata mi'ah, maka dia tetap keadaan mufrad. Nah, kerana mustathniyat dikecualikan. Begitulah kadang-kadang kaedah itu. Terkadang keluar daripada kaedah ya. Nah, terkadang keluar daripada kaedah daripada umum. Tapi umumnya begitu. Umumnya kalau dia 3 sampai 10, maka tamyiznya mesti apa? Jamak majrur. Itu umumnya. Tapi terkadang ada keluar daripada kaedah. Itu biasa dalam kaedah. Keluar. Nah, bukan berarti merubah kaedah, tidak. Nah. Jadi ini apa? Jadi kalau tamyiznya kata mi'ah, maka dia tidak apa? Walaupun adatnya 3 sampai 10, tapi kata mi'ah enggak dijamakkan. Salasu mi'atin. Enggak ada salasu mi'atin. Salasu mi'atin, arba'u mi'atin, khamsu mi'atin. Tapi berlaku juga apa? Kaidahnya ini majrur, di sini apa? Mudzakkar. Nah, itu berlaku. Ashru mi'atin. 10 enggak ada ashru mi'atin. 1,000. Ya. Jadi tis'u mi'ah. 900. Iya. Kalau sudah 10 berarti apa? Alfun, 1,000. Ada bahasanya alfun, bukan ashru mi'ah. Taib. Paham, Nay? Ayo. Iya, ingat tuh ya, kata mi'ah kalau dia digandeng adat itu kata mi'ah apa? Untuk 3 sampai 10, mi'ahnya sebagai tamyiz, mi'ahnya tidak dijamakkan. Iya. Itu kharaja minal qa'idah, minal mustathniyat namanya, dikecualikan. Iya. Tay ahsanta barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair. Sorry ya, di grafa nonggal. Dua nomor sudah dijawab dan alhamdulillah ada faedah tambahan yang kita bisa dapatkan dari penjelasan dan juga jawaban yang disampaikan oleh Ustaz barakallahu fik. Kami berikan kesempatan berikutnya terkait dengan mauqi' i'rab dalam soal-soal latihan yang ketiga. Kami persilakan di 0218236543. Baik, kami angkat kembali di belakang. Sorry, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Bapak, di mana? Dari si Diki di Bekasi. Diki di Bekasi, taib. Silakan. Ahlan wa sallam ya akhil karim. Naam, fadal. Silakan ikra. Nomor selanjutnya. Kilat talibaini ghaibaini. Hah? Antum baca betul-betul? Kilat talibaini ghaibun. Ah, itu dia. Kilat talibaini ghaibun. Iya. Iya. Taib, kila ini sebagai apa? Baca dalam kurung. Iya. Kila alif. Jawabannya pilih. Pertama apa? Baca dulu jawabannya. Pertama apa? Alif. Mubtada. Mubtada. Ba taukid. Taukid. Jim khabarul mubtada. Khabar mubtada. Iya. Tahu istilahnya ini ya. Mubtada subjek. Yang kedua taukid untuk menegaskan, menguatkan. Jim khabar mubtada adalah khabar pelengkap untuk mubtada. Iya. Nah kira-kira mana jawaban yang tepat di sini? Atau jawaban yang as-sahih? Jawaban sahih. Al-jawabu mubtada. Mubtada. Mubtada ya, subjek ya. Mana khabarnya? Khabar ghaibun. Ghaibun. Taib. Kenapa enggak taukid? Bukankah kila ini juga sebagai taukid? Kalimat untuk menguatkan. Kalau taukid seperti apa kalau dijadikan taukid ini? Taukid inna. Taukid itu kan bermacam-macam bentuk ya. Ada inna, ada ana, anna, ya ada nun taukid. Banyak bentuk taukid itu untuk menegaskan kalimat ya. Ada pengulangan kata atau huruf ya. yaitu huruf jawab. Ya, pengulangan, pengulang itu juga taukid. Nah, kilah juga dan kilta juga termasuk taukid. Nah, ini kalau pembahasan taukid, nah, tentu ada pembahasan kilah dan kilta dijelaskan. Cuma saya tanya ini, kenapa enggak dikatakan taukid? Padahal kilah dan kilta juga termasuk dua kata juga sebagai kata penegasan dalam kalimat. Apa ciri di sini kalau dia bukan taukid? Muktadar. Tapi betul, jawaban Anda itu betul ya. Tapi saya ingin tanya, kenapa enggak dikatakan taukid? Supaya kita tahu jawaban tepat betul adalah muktada, tidak dikatakan taukid. Ya. Karena di awal alim, di awal jumlah. Kalau dia taukid? Taukid di akhir. Enggak bisa di akhir. Maksud kalau taukid itu terletak setelah isim yang dikuatkan. Nah itu. Oh, iya, nggak mungkin taukid di awal tanpa ada kata yang dikuatkan. Jadi kalau taukid dengan kila wa kilta itu apa? Dia terletak setelah isim yang ditaukidkan. Itu pertama. Di sini kan tidak ada, langsung kila. Yang kedua, ciri kedua, kila dan kilta untuk taukid itu idhafah kepada dhamir. Bukan kepada isim zahir, idhafah kepada dhamir. Ini sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Contoh, ja'at talibani kilahuma. Nah, ja'at talibani kilahuma. Kilahuma ini terletak setelah isim yang dikuatkan, itu at-talibani. Jadi kemudian idhafah kepada dhamir kilahuma, huma. Ya. Jadi telah datang apa taliban di dua orang mahasiswa, kilahuma kedua-duanya. Nah, jadi kedua-duanya. Nah, itulah taukidnya. Ini apa? Kila talibaini ghaibun. Coba terjemahkan. Dua penuntut ilmu ghaib, tidak hadir. Kalau dua kan cukup at-talibani. Kalau kila talibain kedua nih, beda bahasanya ya. Kalau kila talibaini, kalau dua mahasiswa itu at-talibani tanpa ada kila. Kalau kila berarti kedua. Kila talibaini ghaibun. Kedua mahasiswa itu tidak hadir, absen. Nah, itu terjemahannya, kila ini. Taib, saya ingin tanya lagi. Apa tanda i'rab kila di sini? Kita tahu bahwa mubtada itu hukumnya apa? Rafa. Marfu ya. Hukumnya rafa. Taib, jayid. Atau marfu. Nah. Sekarang apa tanda rafa di sini? Alif, Ustaz. Alif. Alif. Adakah tanda rafa alif? Isim apa tanda rafanya alif? Musanna, Ustaz. Musanna. Apakah kila ini musanna? Iya. Nah, ini sudah kita jelaskan pada pekan yang lalu. Perlu ingat bahwa kila ini termasuk lafaz yang mufrad, akan tetapi apa? Maknanya musanna. Itu yang pertama ya. Kila ini lafaznya mufrad, akan tetapi maknanya musanna. Kenapa dikatakan mufrad? Apa? Dia tidak ada musannanya. Iya. Ya kila itulah kilanya, memang itulah asal-asalnya kila. Bukan kullu. Bukan kilun asalnya. Asalnya memang kila. Asalnya memang kila. Jadi bentuk mufrad akan tapi maknanya musanna. Maknanya apa? Kedua kan? Ya, itu pertama. Yang kedua, kalau dia idhafah kepada isim zahir seperti ini, arti isim zahir adalah bukan kata dhamir, itu isim zahir istilahnya. Ya. Talibaini, karena dia mesti idhafah kepada musanna ya, kila ini, itu syaratnya. Tidak bisa idhafah kepada jamak, tidak bisa idhafah kepada mufrad. Tidak bisa kita katakan kila talibi atau kila tulab. Tidak bisa. Karena maknanya musanna, maka idhafah kepada musanna. Kila talibaini. Mudhafileh ya. Ya. Nah, ini kalau diidhafah kepada isim zahir, ya, bukan isim dhamir, kalau isim dhamir kilahuma. Itu i'rabnya i'rab isim maksur. I'rab isim maksur. Isim maksur adalah isim yang diakhiri oleh alif. Seperti apa? Seperti Musa, Al-Asa. Nah, mungkin saya ambil tepatnya yang pas itu Al-Asa ya. Karena mirip di akhir oleh alif. Al-Asa apa? Alif panjang ya. Al-Asa. Ini nih. Nah, Al-Asa. Nah. Ini isim maksur. Isim maksur yang diakhiri oleh apa? Bukan ya. Ya. Alif. Di mana alif? Sebelumnya fathah. Al-Asa. Ya. Kalau kasar berarti ya. Jadi kila. Nih. Nah. Kan ini akhir alif kan? Alif. Nah. Nah ini kalau idhafah kepada apa? Isim zahir. Talibaini. Maka statusnya sama seperti Al-Asa. Talibaini. Di i'rab isim maksur bukan i'rab musanna. Tapi kalau dia idhafah kepada dhamir, nah ini kaedahnya. Ya itulah kaedah. Ya. Itu kaedah. Kalau idhafah kepada dhamir, maka i'rabnya disamakan i'rab musanna. Nah, dikatakan mulhaq namanya. Mulhaq bil musanna. Jadi kilahuma tergantung hanya ditaukid. Kalau taukidnya marfu, dia marfu. Ya. At-tullabu at-talibani kilahuma. Ini marfu, mubtada. Ya. Ra'aitu at-talibaini. Talibaini. Bagaimana ini taukidnya? Apa? Kilaihima. Ya. Kilaihima. Kilai. Nah, kilaihima. I'rabnya mulhaq bil musanna. Ini ya. Kilaihima. Demikian juga iltaqaitu. Iltaqaitu bit talibaini. Iltaqaitu bit talibaini. Apa? Sama. Kilai. Kilaihima. Iya. Kilaihima. Sama. Kenapa kata mulhaq? Kata mulhaq disamakan karena tidak ada mufradnya. Kila enggak ada mufradnya. Berbeda kalau musanna. Musanna hakiki ada mufradnya. Kitabun, kitabani, kitabaini. Ada mufradnya kitab. Kalau ini kila, enggak ada mufradnya. Kila itulah asalnya. Cuma kaedahnya dalam kaedah nahu, iya. Iya. Ulama mengatakan kalau idhafah kepada musanna pada apa? Pada dhamir musanna, maka dia i'rabnya disamakan i'rab musanna. Ya, disamakan mulhaq. Tapi bukan musanna. Jadi kila pakai alif kilahuma, kilaihima. Tapi kalau idhafah kepada isim zahir, ini enggak berubah. Ya, saya ambil bikin contoh kalimat sempurna lagi. Ya. Kilat talibani. Kilat taliban. Perhatikan nanti, kalau ini berubah ya, nanti antum lihat ini, idhafah kepada isim zahir enggak berubah dia. Iya. Sebagai subjek. Kilat talibaini hadirun. Iya. Makanya kalimat hadir ini boleh mufrad, itu yang paling bagus. Boleh musanna juga, hadirani, bi'tibar makna. Hadirani, boleh musanna. Boleh mufrad. Tapi sebaiknya mufrad karena i'rabnya i'rab isim apa? Maksur. Iya. Taib, kemudian masuk inna. Menasabkan. Inna kila juga bukan kilai. Inna kilai. Inna kila talibaini hadirun. Perhatikan. Nah. Perhatikan kila ini enggak berubah padahal ini mansub karena ada inna. Nah. Ada inna. Kemudian ini khabar inna marfu. Taib. Kemudian majrur. Iltaqaitu bi. Bikila juga. Bikila talibaini. Saya bertemu dengan kedua orang mahasiswa. Perhatikan kilanya enggak berubah. Nah ini kenapa enggak berubah? Karena ini idhafah pada isim zahir. Maka hukumnya sama hukum isim maksur. Musa. Coba kan. Musa. Hadirun. Inna Musa hadirun. Iltaqaitu bi Musa. Musa, Musa, Musa enggak berubah. Sama ini kila. Nah itu kaidah ini harus antum ingat betul-betul. Taib ahsantah ya akhil karim. Jadi paham ini ya? InsyaAllah. Taib. Barakallahu fika ya akhil karim. Iya. Yeah. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Naam. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Iya, memang kaidah ini perlu juga dijelaskan dengan seterang-terangnya. Tapi ini juga belum terang juga nih. Tapi soal nanti juga akan kita ulang kembali dari awal insyaallah. Iya, biar lebih apa? Lebih jelas dan lebih matang lagi. Baik, demikian saja apa soal, cuma kita dapat 4 nomor ya. Ya masalah. Karena ini kaidah yang jelaskan sangat penting ini. Thank you, sir.